badan serasa layang-layang. Kematian angin tiba-tiba. Rasa pedih, badan serasa bayang-bayang. Bila mengingatmu penuh seluruh. Ketika memandang merpati terbang di selada badan serasa layang-layang. Kematian angin tiba-tiba. Rasa sedih, badan serasa bayang.